lead by fear versus lead by optimism. Beginilah perbedaan pola respon antara pemimpin baby boomers dan generasi X versus pemimpin milenial. Pemimpin baby boomer dan generasi X melihat disrupsi milenial sebagai ancaman atau threat, karena itu mereka meresponnya dengan mindset ketakutan. Sebaliknya, pemimpin milenial melihatnya sebagai peluang atau opportunity dan meresponnya dengan optimisme luar biasa untuk memasuki era baru yang penuh kejayaan. Sosok pemimpin milenial seperti Nadiem Makarimnya Gojek, William Tanujaya-nya Tokopedia, Ferry Unardi-nya Traveloka, dan Afrik Wasesonya Santara melihat gelombang disrupsi dengan mindset optimisme untuk menghasilkan perusahaan-perusahaan hebat yang belum pernah ada sebelumnya untuk menciptakan value yang luar biasa besar di era baru. Sementara para pemimpin baby boomer dan generasi X yang perusahaannya terdisrupsi melihatnya dengan ketakutan karena perusahaannya bakal tergerus oleh kaum milenial. Kepemimpinannya yang syarat diwarnai ketakutan akan menghasilkan kecemasan, kebimbangan, kebingungan, ketegangan, keputusasaan, akhirnya kesalahurusan. Biasa hal ini disebut lead by fears. Kini sebagian besar perusahaan incumbent, yaitu perusahaan besar yang sudah beroperasi belasan dan puluhan tahun, yang umumnya dinahkodai oleh pemimpin baby boomers dan Gen X, dikelola dengan perspektif lead by fears. Karena pemimpinnya dipenuhi ketakutan, kecemasan, kebimbangan, maka organisasinya hanya bisa diam menunggu digerus disrupsi. Banyak juga perusahaan incumbent lain yang dikelola dengan perspektif lead by confusion, di mana pemimpin Gen X confused, bingung tadi, gagal paham terhadap disrupsi yang terjadi. Karena menurut si pemimpin, everything is okay. Maka organisasinya pun adem ayem berjalan seperti biasa tanpa sadar disrupsi akan menelan mereka. Semoga menunjuk Nadiem, 7 staff sus Jokowi, dan kaum milenial lainnya menjadi momentum positif penyerahan tampuk kekuasaan dari kepemimpinan baby boomers dan Gen X ke kepemimpinan milenial. Karena disrupsi dan perubahan ekstrim memang menuntut kepemimpinan baby boomer dan Gen X lengser, ganti kepemimpinan milenial yang pegang kendalinya.